Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para saderek sadayana, kaum dangu anu berbahagia, alhamdulillah tina kesempatan ieu urang sadayana tiasa tepang deui tina kajian fikih anu ngangge bahasa Sunda. Nu sapertos biasana kajian ieu disiarkeun di radio Himmah FM, di studio Radio Himmah FM Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Alhamdulillah tina pertemuan nu kapungkur urang tos hampir rengse nya, tos rengse nerangkeun masalah rukun Islam. Insyaallah tina pertemuan anu ayeuna insyaallah bade ngalajengkeun masalah pembahasan tina rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu shodiqun fima akhbaro bihi. Yen anu terakhirnya, terakhir kapungkur, pertemuan kapungkur dina sebagian rukun iman nyaeta wajib urang nekatkeun saenya-enyana anu didugikeun, anu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta teh sadayana bener atawa ku bahasa lainna nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh anu bener tina sagala ucapanana, dina sagala tingkah lakuna. Sok sanaos ucapanna teh nuju heureuy. Jadi heureuyna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu aya bohong. Tina nuju seriusna, nuju heureuyna sadayana anu di ucapkeun ku anjeunna eta sadayana teh leres teu aya bohongna. Dicarioskeun dina sahiji riwayat, dina hiji waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros ku salah saurang nini-nini. Ayeuna contona conto buktinya, bukti yen Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya bohongna, sanaos heureuy. Sanaos teu waktu serius. Saur nini-nini teh naros ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Kangjeng Rasul, naha ari di swarga, ari di surga engkin teh aya nini-nini sapertos abdi gitu nya. Jawabna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di surga mah teu aya nini-nini. Atuh saantosna nguping jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu teh sedih eta sinini teh. Sedih kulantaran anjeuna yakin ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara ngabohong. Tara ngabohong sabarang ngupingkeun nguping jawaban ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen di surga mah teh aya nini-nini, atuh sedihna teh kira-kira. Ningali kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras ngajelaskeun maksud jawaban anak, maksud jawaban orang di surga teteh aya nini-nini, maksudna lain maneh nyelini-nini seperti maneh teu tiasa masuk surga. Maksudna sing nini-nini oge, sing aki-aki peot oge, ari masuk surga mah mungkin kabehana jadi ngora deui gitu maksudna. Nah eta buktina yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah sanaos bari heureuy oge eta teu aya bohong. Nah, benten sarang urang-urangnya. Urang masuk sok sanajan serius ge seueur bohongna daripada benerna. Nyaeta salah sahiji anu wajib ku urang diimankeun, wajib ku urang ditekadkeun dina hate urang, dina hate urang sadayana, yen sadayana ucapan, sadayana tingkah laku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta teu aya anu bohong, sadayana ge bener. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maha jujur. Wasiratu sarang anu salajengna, ya, anu salajengna perkara anu wajib ku urang dipercaya, ditekadkeun dina hate urang teh salaku jalmi mukmin, salaku jalmi muslim, nyaeta masalah kudu percaya yen di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta aya makhluk Allah Subhanahu wa taala anu jenengna anu naon teh namina sirat, ari sirat teh kan basa Arab, ari lamun diterjemahkeun ka bahasa urang mah kira-kira naon sasak, jembatan nya, jembatan anu maksud sirat ieu teh nyaeta jembatan anu aya tiluhureun neraka jahanam. Anu tiluhureun neraka jahanam. Nya sing sahawe jalmina anu tiasa ngalangkungan eta jembatan teh nyaeta tandana jalmi eta bakal selamat, bakal asup surga. Upami jalma pas ngalangkah atau ngaliwatan kana ieu sasak teh siratul mustaqim teh ti gurubag nya ti sarodo nanti ragrag, maka ragragna teh kana neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Nya eta ieu salah satu perkara anu wajib ku urang dipercaya salaku jalmi muslim, salaku jalmi mukmin, yen mungkin di akhirat teh aya namina siratul mustaqim atawa namina jembatan anu pikeun nyampekeun ahli surga ka surga, ahli neraka ka neraka. Anapun sifat-sifatnya nya biasanya di pengajian di kampung sok dijentrekeun ka Pak Ustadnya sifatna saurna. Nah, emang aya hadisnya na, aya hadisna eta sifat-sifatna teh. Jadi nu dinamikeun jembatan atawa sasak teh ulah digambarkan seperti sasak gantung di urang nya. Komo di sasak zaman ayeuna mah di aspal sagala lain. Sasak ieu anu digambarkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkeun nyaeta adakku minas sa'ri adakku minas sa'ri, artinya adakku leuwih letik atau leuwih alus, leuwih letik tibatan buuk, sagede-gede buukna sakumaha tuh. Nah, jadi ulah digambarkan, oh berarti aya sasaknya ke surga teh enak meureunnya, enggak leumpang we henteu. Ya justru sasak ieu mangrupakeun cocobanya, mangrupakeun ujian ka sadayana jalmi. Nah, lamun emang amalna alus, lamun emang keur di dunyana tukang migawe kahadean, insyaallah eta kahadean-kahadean nu dilakukeun kumaha, amal jariah, sedekah sareng ibadah teh engke ngabantuan. Ngagampangkeun pikeun ngaliwatan ieu sasak. Anapun ari jalma doraka, jalma anu tukang gawe dosa wungkul, tara ibadah, tara sedekah, tara salat, eta berarti moal aya nu mantuan, ya. Sok we digambarkeun ku Bapak Ibu sadayana kumaha carana ngaliwatan sasak anu seukeutna leuwih seukeut tibatan pedang, leutikna leuwih leutik tibatan buuk, kumaha coba? Eta moal bisa ngaliwat kecuali jalma anu tos dipilih, tos ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala, eta jalma teh bakal selamat, bakal asup surga. Nah, kan sepertos biasa ku orang di iya, makanannya ari orang wudu kan sok di iya, sok di orang sok maos doa ya. Sok maca doa ari wudu pas giliran ngawasuh iya nanti ngawasuh dampal dampal anu nanti anu bagian kanan sarang bagian kiri seorang kan sok maos doa Allahumma sabit qodamaya ala siratikal mustaqim iya iya doa teh urang minta dina iya doa teh supados urang pas ngaliwatan eta jembatan eta sasak anu disebat siratal mustaqim teh supados ulah dugikeun ka ragrag supados urang teh dugi salamet ka surga mudah-mudahan we nya makana ulah hilap ya doa teh ya kadang-kadang ya nanti perkara sok seueur pisan apa nu nyepelekeun nya masalah doa-doa kieu teh seueur sok tong boroning nya jalmi-jalmi isnya ibu-ibu bapak-bapak anu teu ngaos seueur dalah santri oge seueur anu teu terangan aya anu terang tapi taya di tara diamalkeun ieu kadenya masalah nu sepele-sepele kieu sok sanaos disepelekeun ku urang katingalina sepele eta teh nu namina doa ari doa teh muhul ibadah ya muhul ibadah anu artina intina intisarina ibadah teh nyaeta doa ya doa sok sanaos doa teh teu aya di Kanjeng Rasulna sallallahu alaihi wasallam tapi ari ngaranna doa mah doa kaalusan eta diparentah make bahasa naon wae teu kedah make bahasa Arabnya upami urang apal nu bahasa Arab eta nu biasa diajarkeun nya dina parukunan aya geuning doa wudu doa nuju nanti ngawasuh saya nanti ngawasuh sampean nuju ngawasuh ieu tangan wajah sareng sanesna eta ulah disepelekeun nu kitu teh nya eta doa teh penting pisan nya eta diantarana anu wajib ku urang di tekadkeun dipercayakeun disimpen dina hate ulah tepikeun ka ragu-ragu nyaeta di akhirat engke aya namina sirat ya di jembatan sasak anu pikeun nepikeun ahli surga ka surga anu nepikeun ka ahli neraka ka tempatna di neraka jahanam naudzubillahi min zalik wa umuril akhirah wal barzah wa su'alul malakain salajengna tina perkara-perkara anu wajib ku urang ditekadkeun anu urang yakin wajib ku urang kudu yakin ayana nyaeta diantarna umuril akhirah perkara-perkara anu engkin bakal terjadi di akhirat diantara naon seperti naimul jannati nikmat-nikmat kanikmatan anu aya di surga kanikmatan anu aya di surga eta wajib urang nekadkeunana wajib urang ngayakinkeunana yen insyaallah urang lamun asup surga bakal ngaraoskeun nikmat kanikmatan kanikmatan di surga eta nya eta wajibnya ulah aya karaguan ulah aya karaguan seutik oge yen di surga teh aya nanti aya nikmat yang nya kitu oge selain nikmat nya azab aya siksaan nikmat soteh lamun urang masuk surga insyaallah anapon naudzubillah lamun urang asup neraka mah nya sabalikna le nikmat nya eta siksaan eta sadayana wajib urang nekadkeun wajib urang yakinkeun yen di akhirat teh aya surga sarang nikmatna aya neraka sarang siksaanana wal barzahnya kitu deui urang teh kudu ngayakinkeun urang salaku jalmi mukmin salaku jalmi muslim wajib yakin yen santosna maot teh aya nu namina alam barzah aya alam barzah atawa alam kubur nah alam kubur jadi ulah nyangka nya urang maot teh begitu maut dicabut nyawa geus eh pre nya teu aya tugas geus geus naon teh geus hirup teh geus rengse weh teu aya teu aya terusanana ulah nah, salah salah eta patekadan kitu teh salah. Nyeku urang kudu yakin yang santasna maot teh aya alam antara dunia jeung akhirat anu disebut alam barzah atawa alam kubur teh nya. Urang kudu ingetna alam kubur, ya alam kubur teh nyaeta alam anu mana jalma anu tos dicabut nyawana maot eta masuk ka eta alam nungguan ayana yaumul kiamah yaumul ba'si ke dihudangkeun deui di kubur. Jadi sementara wungkulnya ke nunggu kiamat tos kiamat aya disebut yaumul ba'si diharudangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala dihudangkeun deui. Ya eta mah alam kubur alam sementara tapi walaupun sementara eta alam teh tos dibuktikeun nya amalan-amalan urang di dunia teh ke dibuktikeun eta di alam eta teh. Anu tadi na alam na amalan na alus sok dek sodakoh sok dek sholat tara maksiat nya insya Allah ti eta alam teh ti alam barzah teh ngeunah kuburan anu sakitu sempit na teh harap cukup jakeur saurang lamun amalana mah lamun amalan eta ahli kubur teh alus insya Allah kos imah gedong nah kos imah gedong rawos aya ASEAN gitu. Jeung sabalikna lamun eta ahli kubur teh amalana goreng sing sanajan dikuburna pake peti alus kumaha pake boeh anu pang mahalna di minyak wangian sagala ke rasana kumaha sempit. Nah, sabab ari alam kubur mah geus terputus tina alam dunya nya. Jadi moal manfaat sanajan urang misalnya dikubur pake baju sutra di bekelan kadaharan moal manfaat soalna geus terputus tina alam dunia nya. Ulah sok sapertos si enci ari si enci mah kana dikubur teh cenah kitu ge cenah wallah alam abdi mah teu pernah ningali nya teu pernah ningali si enci dikubur cenah mah ari si enci dikubur dibere dipakeana jas tupang alusna dipakean perhiasan sukeunah dibere pestol sagala duka eta mah bener henteu ah eta mah sarua jeung kepercayaan maranehna. Kepercayaan maranehna yen eta nu kos kitu bakal manfaat. Ari urang mah wajib percaya yen nu kos kararitu teh barang-barang anu duniawi teh moal aya manfaatna urang tos dikubur mah. Sapertos disebatkeun dina salah sahiji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idamata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Ini bisa anu pihartuseunana insyaallah di mana-mana maot anak Adam maka amal perbuatannya sadayana tos putus kecuali tilu. Tilu teh naon? Anu pertama naon? Sedekah jariah, sedekah nya, sedekah wakaf kangge masjid, sedekah nu mangrupa-rupa sedekah nya, sedekah sunah. Eta insyaallah insyaallah eta nu jadi engke batur di alam kubur teh engke eta nya. Anu kadua awaladin solihin yad'ulah, waladin solihin yad'ulah. Ini anak anu soleh anu bakal ngadoakeun ka anjeunana kumargi kitu nya. Sing ati-ati ka bapa ibu nya oge ka remaja putra remaja putri ieu lain-lain heureuy nya masalah rumah tangga teh lain heureuy da ke urang teh tas rumah tangga teh boga budak eta budak teh bisa jadi manfaat ka urang bisa jadi madorot ka urang lamun budak teh jadi budak soleh jadi budak solehah maka jadi manfaat maka lamun sabalikna jadi siksa ka urang ge da urang nu bibitna teh nu nyebabkeun manehna kalahir ka dunya urang nu nyebabkeun manehna jadi kos kararitu ya mentakan ieu nya kedah inget. Kedah inget nyatanya eta masalah di alam kubur atau disebut alam barzah. Jadi orang salaku jalmi muslim, salaku jalmi mukmin, kedah yakin, ulah ragu, yen santas nak mau teh ayak alam sejen anu disebut alam barzah. Nah di alam barzah ieu mulai dibuktikan sadayana amal urang kos kumaha ke bakal ketinggalian amal ngagoreng nya insya Allah balasan lagi goreng. Lamun alam amal na alus insya Allah ku sabab eta amal apa nanti alam kubur kuburan anu sakitu rupek nate harumahiksa urang bakal karasa jadi istana. Amin ya robbal alamin. Wasu'alul malakaini jeung anu salajengna perkara-perkara anu wajibnya ku urang ditekadkeun, ku urang diyakinkeun nyaeta su'alul malakain. Su'al teh pertanyaan al malakaini teh dua malaikat nyaeta disebut malaikat munkar jeung malaikat nakir. Eta urang oge kedah wajib yen saentasna jalmi teh maot. Santas eta jalmi teh maot ditinggalkeun ku para pengiringna eta teh ke didatangan. Didatangan ku dua malaikat nyaeta malaikat munkar nakir nu bakal nanya ka urang. Nu bakal nanya ka urang di antara pertanyaannya cenah di antarana pertama man robuka anu hartina saha ari pangeran anjeun. Tapi ulah disalah artikan ya. Ya suka kadang-kadang ya duka eta mah tujuan aku manya kadang-kadang sok aya jalmi teh diapalkeun cenah. Man robuka robbi Allahu man nabiyuka nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kitabuka kitabi Al-Qur'an. Eta mah teu kedah diapalkeun ya. Teu kedah diapalkeun. Maksud urang kedah iman, kedah percaya yen di alam kubur teh aya suaya pertanyaan munkar wa nakir sanes urang kedah ngapalkeun seperti aya ujian akhir nasionalnya lain. Ke anu ngajawab mah amal urang. Anu penting mah urang mempersiapkeun ngajawab jawaban kana soal munkar nakir teh sanes kudu hafal soal jawabna sanes nya. Beda sareng ujian akhir nasional eta mah lain beda tuh. Ari ujian akhir nasional mah kan tibang jakeur naon teh jakeur meunang ijazah. Ieu mah lain. Ijazah beneran ieu mah lain ijazah bobohongan ari ijazah kituanna sih. Atuh gampang bisa itu di seutik-eutik malah bisa dibeli ongkos cenah cek batur mah kitu cek batur. Nah. Ari ieu mah bener-bener kasaksian teh anu bener-bener teu aya istilah bohong ya, teu aya istilah bohong. Sing sanajan urang di dunia ngapalkeun we tapi kan kangelotok di luar kepala eta pertanyaan jeung jawabanna teh ari amal urang goreng mah iman urang teu kuat mal bisa ngajawab eta pertanyaan. Jadi nu penting nya masalah ieu urang kedah iman kedah percaya yen aya pertanyaan. Nah kangge mempersiapkan jawaban pertanyaan ieu nya persiapanna kedah urang imana terus ditingkatkeun nya tingkatkeun iman nya ku amalan-amalan nu sae. Punten nya nyana amalan-amalan anu sae seueurkeun sedekah sareng jariahna. Wal jannatu wan naru haq yang salajengna nah kaliwatnya kaliwat wa adzabul qabri wa naimahu ya sareng salajengna anu wajib ku urang diiman ke ditekadkeun dina hate urang nya ulah ragu-ragu eta ayana nikmat sareng azab kubur teh seperti tadi kabitos diieukeun nya yen santosna nya santosna nu nganterkeun ka kubur teh arwih nah ke didatangan ku dua malaikat nyaeta munkar nakir upami tiasa ngajawab nya salamet insyaallah saterusna bakal meunang kanikmatan anu alam upami sabalikna maka nya saterusna bakal menang azab. Itu orang kudu yakinnya, kudu yakin. Wal malaikatu hakun sareng anu salajengna perkara anu wajib ku urang diiman, ku urang dipercaya teh nyaeta al malaikatu hakun. Yen saenyana malaikat teh hak, leres ayana makhluk Allah anu namina malaikat. Namina malaikat, urang kudu percaya yen Allah teh ngadamel makhluk anu namina malaikat. Eta mah anu penting mah nya urang nu wajib mah percaya ayana malaikat. Eta mah ulah tepikeun ka sok aya kadang-kadang nuluwihan nya. Aya kadang-kadang nuluwihan, eta nuluwihan kadang-kadang sok ieu naon teh sok justru ngaco nya sapertos kapungkur nuju abdi alit nya, nuju abdi alit seueur disebarkeun ka kampung teh naon nanti gambar cenah ieu malaikat naon, malaikat Jibril anu caritana Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail. Cenah pas Nabi Ibrahim rek mencit Nabi Ismail, datang malaikat Jibril mawa embe ti surga, cenah diganti embe. Eta digambarkeun malaikat teh ari malaikat teh cenah wajahna kos awewe, ari ieuna kos ieu kuda, aya jangjangan anu kos kitu teu meunang nya. Eta teh teu meunang. Urang mah salaku jalma Islam, salaku jalma Muslim, mukmin wajib soteh ka urang percaya yen di antara makhluk Allah teh nyaeta makhluk Allah anu namina malaikat, anu ngagadehan tugas masing-masing. Anapun hakikatna eta mah rupana kos kumaha, sok pake baju naon, eta mah urang teu wajib. Bahkan urang lamun ngomong rupa-rupa kana mah eta pikawatireun nya. Pikawatireun. Jadi cukup ka urang mah urang manekakeun yen malaikat teh bener aya, malaikat teh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata wan nar haq, sareng anu salajengna tina perkara-perkara anu wajib ku urang diimankeun, ku urang dipercaya di hate urang, ulah aya oge saeutik oge karaguan nyaeta masalah surga sareng neraka. Jadi surga sareng neraka teh aya, yakin 100% urang ulah ragu-ragu yen surga sareng neraka teh aya. Aya ti ayeuna nya, lain-lain engke, lain bimiti engke tas kiamat terus dijieun ke surga, henteu ti ayeuna oge tos aya. Anapun ari hakikat saenyana surga kos kumaha, neraka kos kumaha, eta mah urang teu wajib. Bahkan saena mah urang ulah nguntik-nguntiknya anu kos kitu mah da anu sakareu itu mah lain urusan akal urang. Da Allah nyiptakeun manusia teh sareng sagala keterbatasannya, sareng sagala keterbatasan. Kumaha geus kitu, kan ari manusia mah teu tiasa hidupnya lira. Kumaha geus kitu, kan diistilahkeun ku dina istilah ilmu sosial mah, makanya manusia teh makhluk sosial. Kena kumaha kudu babarangan, kudu ngabutuhkeun sejen wae teu bisa ngirup sorangan. Eta gambaran ada dalil bukti yen manusia teh diciptakeun dengan segala keterbatasan. Kumargi kitu ulah sok macam-macam, ulah sok hoyong sadayana diterang, hoyong sadayana paham, kulantaran Allah nyiptakeun urang teh sadayana aya batesna. Jadi akal urang mah mal bisa mal nampe, tapi kan kak ngagambarkan kumaha surga teh, kumaha neraka teh, mal bisa. Mungkin we insya Allah upami urang masuk surga, mudah-mudahan urang nyuhunkan ke Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bakal terang hakikatnya surga naon. Nya ari neraka mah kenanan lah urang teu terang ge. Mudah-mudahan ulah teu urang mah ulah dugikeun kana asup kana neraka. Amin ya robbal alamin. Wa jami'u ma ja bi hakun sareng salajengna salajengna tina nanti perkara-perkara anu ku urang wajib ditekadkeun ku wajib diyakinkeun nyaeta naon wa anna jami'a ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam hakun nyaeta sagala sadaya anu disampaikan ku Rasulullah SAW sadaya hukum baik parentah atau larangan parentah narek sunnah rek wajib larangan narek makruh rek haram eta sadaya nanti haknya hak ti Allah Subhanahu Wa Taala eta benar-benar benar-benar nanti datang atau benar-benar parentah ti Allah Subhanahu Wa Taala kunaon kitu naon naon dalna kan tadi ku, tadi samemehna ko kan tos dijelaskeun yen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maha jujur manusia anu jujur nya moal bohong berarti berarti upami anjeunna mustahil bohong nya sadaya hukum anu didugikeun ku anjeunna anu diwahyukeun melalui perantara Malaikat Jibril eta sadayana ge leres baik larangan atawa parentahna. Nah, ieu terakhir perkara terakhir anu wajib ku urang dipercaya, wajib urang salaku jalmi muslim kedah percaya ayana ieu perkara-perkara tadi anu disebutkeun tadi teh. Anu salajengna alhamdulillahnya tos rengse masalah orang mengabahas masalah nanti masalah rukun iman sareng rukun Islam anu salajengna insyaallah orang bade ngabahasnya mulai masalah fikih anu bakal dimulai bakal dimimitian ku bab toharoh atau bab bersuci. Sareng kulantaran waktos naina tos ieu nya tos hampir sengse hampir seep ieuna waktosna nya dicekapkeun sakieu wae heula mudah-mudahan anu kurang sadayana ayeuna diaos mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeunana upami aya kalepatan oge kakuranganana sim kuring nyuhunkeun dipahapunten terutama masalah bahasananya ya, emang kieu teslami teu di daerah Sunda ieu di bahasa teh rada kagok wae kitu nya kumaha kitu upami aya bahasa nu kasar nu kirang merenah ti manah para kaum dangu sadayana nyuhunkeun dipahapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.